Sama artinya mosok koyok bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis bisama. Dadi kasajarotin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa faruha apa? Fis sama. Sama to mriku mosok artine lemu angit sing gak terjangkau. Wong artine koyok wit kurma sing akari menghujam ning bumi wa faruha apa? Fis sama. Dahan-dahane utawa cabange fis fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nak sampean delok teng munjid teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham nggih? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ane iman itu dibaringi mbek ilmu. Nak cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Orang kok serengenge ambles ning bumi ini mboten. Lah nek serengenge ambles ning bumi logikanya kan mboten masuk akal. Mergo serengenge luwih gede, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Ya tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, kene delok srengenge kuwi sawangane ya surup ning mata air. Muga anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng lah, teng lah. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini fi ra'yil aini sawangane. Dadi piye wae Quran itu pakai lugu, tapi balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mesti ini. Sawangane firoil ini. Ya podo. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu nyatane ke udek-udek. Wong songko sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Cara ahli kimia sadar betul, cara ahli kimia benda, cara ahli fisika nu faham betul. Benda mbok aduk kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Go kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa ketemu. Iki jenenge firoil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firoil ini. Gene iku sawangane. Jadi ini masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan gitu. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampean kudu faham mergi banyak sekarang misalnya kayak menusa itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu gitu. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah, di sekiki kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok iku lanang apa wedok sing roh apa tok. Kiki kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling berjauh urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak iku iso ngerti iki musim rendeng. Musim ketiga, pergerakan angin sampai ndelokne perkaryaan cuaca iki rata-rata bener. Nggih mboten, musim angin, musim hujan, musim kering. Tapi yang tidak secara ilmiah ngene ku wae, wong ngene ku wae. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa ro sing roh apa tok, sing mari keliru sampai nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya lamu mafil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang dirahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafat sing mubham. Apa saja, kan bisa terkait nasib, ya. Bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wae alamul arham lanang wedo. Itu yang balik-balik mulai-mulai agama rusak itu sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil arti ila Allah wahin apa wis gua kabeh sing grementing bumi Allah nanggung rezeki ini. Cara Allah mulai ambekan yo rezeki, sampean nghirup oksigen yo iwa akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit. Sehingga ketika kira di duit terus janggal jari wa ma min dabatin fil ardi ila ala rizki wa aku ra di duit ra di beras. Nah, iku jenenge makna ni Quran menurut karpe dhewe. Lah semaring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karpe napa? Dhewe. Assalamualaikum monggo-monggo, Pak. Iya, Pak Priti sambut. Nggih, monggo-monggo. Kula baleni nggih. Niki dirumahkan sangat ya. Jadi ada masalah-masalah agama sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karpe dhewe. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha, asal jenenge dabah. Pokoke makhluk urip mesti di jatah rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah nggih mulai ambekan udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi menuso di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Dhuwit beras kata. Nak panen kah? Kata. Tapi menuso iku pengetahuane menuso mulane jare pengiran wa kanal insani dzaluman jahula. Menuso ujung-ujunge iku ya dolim ya bento. Jadi jahulan ora jahil iku maknane bento. Nak jahulan banget bento bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki iku artine dhuwit akeh. Pengiran ngelingno duwe akeh kowe setruk yo ora iso nikmati yo sumpek. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki iku beras akeh apa-apa akeh, terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa yo sumpek. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi, potensi kecelakaan. Mulane Allah ngendikan teng surat Isra iku menusa oleh ngelingno nganggo teori teori potensi. Afa amintum ayah sifamikum jani balbari. Pokoknya orang ngelirin kowe kok ada bumi ngerasa aman. Iso wae ujuk-ujuk ada tsunami. Iso wae ujuk-ujuk ada gempa. Misalnya kayak saya selamat, iso wae kapan-kapan ras selamat. Sampai tengene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayah sifamikum jani balbari awir sila alikum kau sifam menerikha sifam di bulan bal ini. Kowe kok ngerasa aman ada bumi. Iso wae setiap saat kowe kena angin liung, angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran, urip ku yo gampang syukur tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nak dongok-dongok ngene ing omah sawangane akeh selamat. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih mboten. Tapi manusa kedikte jahule bentone wae. Wow. Sawangane kecelakaan anu pak pesawat. Nah, Pak Adam air sawangane kecelakaan. Nak ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5000 bab 12. Iku jenenge jahula, menawa akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tuh galerian sederenge era tsunami Aceh, sampean bayangno wong kerem ning laut, nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Lah wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek e kerem manusia bento, yang saking bento ini nyongkone jenis kerem ngenteni ini lah laut pengiran ngiling no jari sama buah tsunami ya kerem tapi ini darat gitu betul. Jadi pengiran ngiling no bolak balik kalau nanti ngaji teng Jogja ngonten manusia bento, saking bento ini aku nak ngomong ya karpe dewi makanya ketika Allah nurono inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah itu gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusia saking bintu nih ngoten, ambek macan wedi, kesane diterkam macan mesti mati nih. Ambek buadak wedi, kesane diterkam badak wae akeh mati. Padahal stikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena diitung, nggih mboten. Tapi nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusia wedine rak mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodohne manusia gara-gara macan gedhe iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit sangka pitik trimo flu burung. Lha iku betapa daluman jauh lah. Dadi manusia ngomong-ngomong kira-kira kliru. Mau sawangane tok. Bluder-bluder. Lan pangeran nak nyipati manusa wis dolim bintu. Maka al insanu zuluman apa? Jauh lah wis dolim napa? Bintu. Amun nek dituruti ngoten klira-kliru. Dadi ngomong-ngomong diboleh klira klira-kliru. Paham ya? Iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fi ra'il aini muk sawangane. Iku sebagian ilmune manusa ya mau muk nuruti napa sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat wonten tarekat napa wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok wong muk sawangane tok. Ino sawangane wis salat wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine brontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundal mek pangeran jenis sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau nglakoni syariat tok kudu ana hakikate. Muga ora ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amin sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bergaya mek undat-undat. Jadi sampai nak nganggu ilmu hakikat kan ngerti ya, manusia mau kaya dakon. Jadi sampai sedekah cara ikhlas itu gampang. Nemen gampang. Cara sampai nganggu ilmu hakikat, ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kaya arah ikhlas itu yang janggal. Lu ngga kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lu cara aku malah gampang ikhlas, timbang arah ikhlas itu gampang ikhlas. Kau yang kira ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti untuk hakikat, mesti ikhlas. Bukan mungkin arah ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten nggih. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat, karena dhuwit itu hasil dagangane jenengan, ya wae jenengan. Oleh tiang disukakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae em lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah ya ngrasa iso ngundhat ngundhat. Lah awalnya sampean melihat itu secara ilmu hakikat, duwe iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora wekku titipan. Dikekno wong ya. Ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone dhekne kan selesai kan. Mulane jare Hikam, kula nu tak kenang jeneng Hikam. Cara Hikam wong ra ikhlas ing bentuk-bentuke wong. Engko cara Hikam logikane gampang. Jadi Hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajro mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lu buta kok ndi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngekeki hadiah ku piye? Contone ngeten nggih, sampean tak kei dhuwit 100 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badhe. Bareng badhe njaluk opahne ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngekeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare Hikam, wong Islam itu iman, iso sholat sebab taufiqe Allah, iso haji sebab taufiqe Allah, kita iso ibadah sebab taufiqe Allah. Lho bareng bar awang ngekek taufiq kok dijaluki opah. Lho wak nuntut nuntut opah ambek wong sing ngekek. Lho itu lucu atau ora lucu? Masuk akal atau masuk akal? Jadi sajane gampang, supaya ke sholat ikhlas yakin ya Allah sholatku lho sebab kersane jenengan. Ngimpun tapi juga opah wis isin lho, dikek hadiah sholat piro-piro tuh. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah, aku iso salat. Nek iso salat gerak swarga lu ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal ilmu syariat. Nek cara ke awale cara melihat ilmu hakikat, ikhlas ku gampang. Nggih mboten. Nggih mboten ku yen tenan. Gampang kudu ikhlas jenengan mbek ilmune kula. Sampeyan rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Tapi nak nuruti syariat. Wah, guru sak huruf daji sewu dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Gara-gara pertama mandang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfun apa? Dinar wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarik pinten? Sewu dinar, paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditekdir pangeran, ditekdir di kesempatan iba. Balem pun kok nganti nuntut, terus aku pikiran, jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten napa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas ku piye anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nek kowe pertama nganggo syariat, ikhlas mweksa kowe. Mesti buka to sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapati ngurmati aku. Ya tersinggung to. Lho nek tersinggung tiyang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat. Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat qulubu wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadadhum napa? Iman. Ana tersinggung wong syariat ono, gak ngregani wong, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jare gak ngregani kiai, kok bareng umur itu gak ngregani wong tua. Malah nyiksa ati to. Pertuntang pertun. Nah sampean nganggo ilmu hakikat selesai. Wong ora kepikiran blas. Lan cara sing aran hikam, sing aran kiai ikhlas iku gampang. Sing mari angel, kowe iku nganggo ilmu syariat. Sehingga kowe ngerasa ujub. Iku mau, duwe iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tampo aku ora dadi masjid, sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lah nek awale nganggo ilmu hakikat, ya Allah jenengan Rahman tenan, negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negdir kula saged dadi panitia takmir. Ngok misale sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sak ning masjid rame, cek imame kula cek mboten penting, butuh kula nu ramene masjid. Kulon pengurus takmir maksudnya ngerameni apa? Takmir sampai akhir ngerameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame masalahnya apa? Rame. Maksudnya takmir masjid itu ngerame no masjid dong. Maksudnya ngerame no masalah apa? Masjid. Paham gak? Jadi fi ra'yil aini ing dalam pandangannya beribad. Baina huma barzakun. Baina huma iku tetep ing dalam antarané bahraini. Baina huma iku tetep ing dalam antarané bahraini barzakhun utawi pembatas. Hajizun. Mau mun kula terangaken. Dadi hakikate antarané air tawar mbek air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing enggak saling terganggu. Fabi ayyi ala rabbikuma mongko kelawan dine pira-pira rahmate pangeran loro ira tukadibani garana sira loro. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yukhraju bil bina' lil maf'ul. Jadi sebagian qiraan itu diwaos yukhraju minhuma. Bil bina' lil maf'ul wal fa'ilan fa'il. Berarti diwaca yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kadang diwaca yukhraju. Ai min masmu'ihima tegese saking kumpulane bahra ini. Aso diki kang beneri fi ahadima kalan sesujine bahraini wa wa te wahid wa al milku iku segoro asin. Apa sing metu al-lu'lu'u wal marjan? Al-lu'lu'u apa mutiara? Wal marjan ulan perhiasan. Khirzun ahmar au sihorul lu'lu. Ini sebuahnya gampangnya nama-nama mutiara. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal alam. Walahulan iku tetep kedue Allah. Al jawari utai pira-pira prau. Ail sufuni tekse ai sufunu tekse pira-pira prau. Ai sufunu tekse pira-pira prau. Al munsaatu kang den wujudna. Diciptakan. Ail muhtasatu tekse ingkang diciptakan fil bahri ing dalam segoro. Kal alami king prau mau koyok gunung. Apa meneh sakniki anggere prau iki koyo gunung, riyen prau niku cek cilik-cilik e pengenan nyifati koyo gunung, saiki prau gedhe-gedhe. Tapi ngene iku apa jamin selamat. Ini wong manusa ku kedikte mbek sawangane. Nek praune gedhe, teknologine canggih, sawangane selamat. Nek prau konting sawangane kecelakaan. Ya genane senopati kapal canggih, kecelakaan si prau konting udah selamat malah sing nulungi. Wis kena pangeran iku surah pangeran ora kena diatur. Akinane wong sing ning segara do ora kerem, sing tengok-tengok ning Aceh ning darat malah napa? Kerem. Ya nek sampean wis mulane wae nggih tenggene surat Isra kula duduaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik, iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ngene ngelingno afa amintum ayakhsifa bikum janibal bari ayursila alaikum khasba ayursila alaikum qasifa menaruh di bulan baleni. kowe kok ning bumi ngerasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Sehingga manusia itu ndak pernah lepas ngerasa butuh berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan mboten to, nek numpak pesawat oleh ndonga entek-entekan. Muga sawangane parak musi sibah. Nek ning omah sawangane aman. Paham ya? Lha iku manusia, lha iku dielingno pangeran, ndak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Ku setiap hidayat kaya ngoten. Sawangane kaya nak sregep salat iku wis koyo parek pangeran bebas maksiat. Iso wae pangeran dadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan nggih kada. Tujuane nopo ben wong ora itimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Lah cerita-cerita teng Duratun Nasihin nek kiai bar sesuk top-tope kiai. Ning akhir hayate nggih selingkuh kuwi mboten sejarah ra. Emang manusia gampang akal-akalane. Kuatah cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun akhirnya kecelakaan. Iku nunjuk, no sing penting uangku berlindung ning Allah Subhanahu napa wa taala. Mulane jare sing aran hikam uang anggere untuk makom fana. Makom fana makom sing wis gak iso ndelok awake. Iku jek rawan ujug. Ngene wae. Saleke salat ngrasa ya Allah kula pun salat jenengan tampi. Kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula-kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam, masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khazun nafsi. Jajal elingem dimulai ka pangeran, terus ape ra ikhlas wangen. Ya Allah jenengan nedir kula saged salat. Jenengan nedir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, do alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Tapi nak salam ngomong muni kula. Tak kei zakat jemleh tebe aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuan berkula kula iku rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku wis ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Menemuke muni kula kula iku marai masalah. Mergo marai roh hadzun nafsi. Cara bahasa sing roh sampean marai ujub muni kula kula marai napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kata. Nggih Allah nyukani kula taufik burun zakat. Wis ora kepikiran ape udat-udat ape. Nggih Mas. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampeyan. Paham ya? Gampang to sak niki apa sampean ikhlas. Ning gampang jane ikhlas itu gampang. Sing mari angel awale mbok bangun mbek basis ilmu syariat. Jane ra adone to. Ben ikhlas kok dibangun mbek basis to syariat. Kabeh ana adone. Mulane jari hikam kowe itu mau wiridane nabi ana nyebut aku ya. Mulane darane hikam orang yang paling ngerti rahasia ikhlas ya hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku. Enggak ada wiridan hamidullah saya muji Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanaka allahumma bihamdik subhanak subhanallah. Tidak ada nabi ngajari sabbahtu Muhammad. Karena aku yang muni kula maca tak wis rawan ujub anggere muni kula-kula wae rawan. Iya bener. Semulane agama ku ngajari ku gak nyebut kula. Lha jenenge makom fana terus diterkenal ning fikam istilah makom napa? Fana yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi ki anggere eling pangeran ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anggere kula-kula iku wis rawan ujub. Kecuali masalah elek malah kok nyebut astaghfirullahaladzim kula akeh dosane njuk sepura Gusti bener nek elek akonilah ben ora dase gedhe apik dilakoni kula salat Gusti kula zakat wah akhire dase gedhe kuwi tuh ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ayo ngoten enten ya alhamdulillah subhanallah wis ora ora karepe waca-waca ora ora napa arep bisa tak terangno kene apa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben buak ujub, buak khazun nafsi. Iritan la hawla lagi lah. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka wa bihamdik subhana wa bihamdi. Kowe kula-kula ku lereni. Kecuali ngaku dosa bener, Robi ini zalam tu nafsi. Bendase gak gede, nak salah lah muni kula-kula. Bener muni kula-kula, salamat kakean nuntut. Jadi hikam nama kaifatat lubul ajroh miman huwa muhtihi ilaika. Oke, kok nuntut ganjaran mbek wong sing ngekeki hadiah. Cek mursalem gitu. Mursal jadi. Lah nggih kita ini kan lucu to nggih. Kita mulai cilik diajari tauhid, iso salat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah. Bariku njaluk Allah apa? Wis digawe pira-pira to nggih. Kok njuk napa? Apa? Gampang to ikhlas to. Al-lu'lu'u wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahulani tetep kedhe apa al-jawari utawi pira-pira prau sing al-mursaatu fil bahri kang ing dalam segara kal alam kaya dene pira-pira gunung. Ae kal jibali kaya dene gunung. Apane izuman gedene? Dadi na azman artine balung. Nah, maca niku izuman apane gedene utawa uzman apane gedene? Wartifaan lan dhuwure. Fabi ayi ala irobikuma tukadziban mongko iku kelawan dine pira-pira rahmate pangeran ira loro tukadzibani garana sira loro kuluman aliha fanin kuluman diskabane wong aliha kang ing atase art ayil ardi tekse ing dalam bumi minal hayawani sing pira-pira hayawan pokoke kabeh sing urip iku fanin iku bakal rusak kabeh ben sing urip bakal rusak halikun tekse kabeh iku rusak maksude rusak niku nggih mati. Wa ubira lan den takbirno biman kelawan kataman tagliban karena menangno lil ukola gede wong sing diene akal mestine nggih sinten mawon sing ning bumi ku rusak cek manusa cek kewan cek napa mawon tapi diistilah man padahal man kangge manusa iku tagliban apa lil ukola wa qolan tetep wajib robika apa wajib zat ira izatuhu tiksizatu robika Dul jalali kang duweni keagungan ayil azumati tegese kang duweni keagungan wal ikrami lan di kemuliaan. Jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah Subhanahu wa taala lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Bi an umihi kelawan pira-pira nikmate Allah alih ing ngatasi mukmin. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mongko kelawan dine pira-pira rahmate Allah tukadziban ing garana sira loro. Yas'aluhuman fis samawati wal ardi. Nek ana mundhut Al-Qur'an. Kula niku nggih wacana surat 8 sih, menyangkut potensi azab. Jadi sampean saged nulis ayate nggih. Nggih niki tahun baru nggih. Dadi sakniki sampean niati carane ikhlas. Tadi gampang kan ajaran kula niku. Wis diwarai carane ikhlas ora ikhlas banggune. Jadi potensi azab nggih. Dadi sampean ben gampang syukur. Misalnya ra duwe dhuwit, ra duwe napa-napa, tapi sampean gampang syukur ngoten. Setiap saat itu saged wonten azab. Entah gempa, entah tsunami, entah napa mawon. Sehingga dengan nyatanya ndak ada itu sampean saged napa? Syukur. Padahal potensi itu ada. Niki nak tenggene surat Isra niku mulai ayat 67 nggih. 67 ngantos 69. Jadi dibolak-balik kata-katanya pangeran di bulan balik ini. Mulai wa idza masakum mudurru sampai afa amintum ayakhsifamikum janibal bari ayur silalikum khasiban terus kadang napa fayur silalikum qasifam minar ris wa ini di bulan baleni mulai ayat 67 sampai ayat 69 wa qalan tetep wa jurabika apa zat pangeran ira izatu tikse zat wa jurabika dul jalali kan duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzdziban yasalu nyuwun hu ing Allah yasalu nyuwun hu ing Allah sapa man wong samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi ayanti kudhe njaluk kelawan ngucap sapa man binutken mesti niki napa niku binutken napa ngangge ya binutken au khalin ngoten mestine mboten ya maksudnya tafsir jalan ngoten cek njaluke iku binutken kelawan panjen ngomong diucapno au khalin utawa nganggo napa tingkah wonten nanti sing ngangge bak wonten nggih oh nggih binutken mestine niku maksudnya niku kan njaluk bilisanil khal au bilisanil ma makol. Nanti mungkin maksudnya jaluk itu loro. Iso jaluk binutkin. Memang melafatkan kata jaluk au halin. Orang ngelafat no jaluk tapi napa? Gayane gaya napa? Jaluk. Binutkin kelawan keucap. Au halin. Utawa kelawan tingkah. Jadi jaluk itu iso kelawan muni injengun. Utawa tingkahnya jaluk. Kados Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud. Jibril dugi Ya Ibrahim, kamu minta apa? Akan saya sampaikan kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim kan ilmuhu bihali yuhni'an su'ali. Allah wis pirsa keadaanku, iku ndadekno aku ora beruja jaluk jeneng khal. Ilmuhu bihali yuhni'an apaan su'ali. Maing perkara yahtajuna kang dadi wulan Muharram, dadi jenengan tak warai ilmu ikhlas. Jadi faham ya, ilmu ikhlas niku dimulai kalau baleni malah ya, dimulai songko ilmu hakikat. Lah kabeh ilmu hakikat itu buat khadzun nafsi, buat kata kula. Go kula ndak dekno ujug. Faham ya? Kabeh ilmu hakikat buat kata kula, mergo kula ndak dekno ujug. Lah kowe ambek Islam bangga upe ujug ku piye? Misale ke nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngerti se. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillah alladzi hadana bedino ora mbok pidhatokno nggih. Tapi ora mbok jiwai, tetep ae kene ngrasa kiai, ngrasa Islam wis suwi. Pokoke anggere jek ana kata kula mari rusak. Jajal ke ora usah muni kata kula. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Wong ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman is. Ora ngarah sampean kepikiran nuntut. Nah, ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran nun. Tapi nek semune kula. Wis kakean penuntutan nggih mule wong meneh Islam mulai cilik nganti tuwek ngiyai ora sugih-sugih ana Islam anyaran kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Kene Islam mulai cilik ora sugih-sugih kok Islam anyaran. Jadi Islam dibanding-banding bandingno. Ana kiai anyaran langsung melejit juga ke ngiyai 10-an tahun gak wis wis gak suke-suke. Kene ngiyai wis wis ora diregani kono kiai anyar direga. Aku anggere kula iku mari hasud, mari dreng. Drengki. Nek semune Allah nuwun ilang drengkine. Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tuwek jenengan ngdir kula dadi kiai. Artine wonten fungsine kangge agama. Alhamdulillah Gusti. Wong anggere gak muni kula iku aman aman. Iku jenenge fana. Fana maknane rusak, maksudnya membunuh, melumat semua khazun nafsi dibunuh betul, kata kula dibunuh kecuali barang elek. Mulane jare Hikam Titaeni anger barang apik mesti ana kulane. Nabi nak mari wiridan subhanallah walhamdulillah. Tapi nak barang elek kon nyebut kula robbi ini dzalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaih. Tapi nak wiridan subhanallah gak ana ajaran Nabi sabbahtu wa hamidtu wa kabartu ora ada. Wiridan langsung subhanallah walhamdulillah. Menurut agar menitu mari ndase ged gede, semua gampang aneh ngoten. Nah, nek bareng ora ikhlas gampang. Paham gitu, jadi ikhlas itu buatan bulat. Kayak bayangannya sampai wangil ikhlas. Nah, mari gue nganggu bahasa syariat, tapi buat ikhlas itu ya angel. Duit ku tak kena kue, bareng ngono ngelatih ikhlas, kaku hati. Muni kue wis dadek no, dasi gede. Muni kue wis pelecehan, posisi ku ngekei, kue dikei, wis ndek tau gitu. Wis sitok dasi gede, sitok dinak no tau gitu. Ini nak posisi ini nyebut Allah. Duit Allah dititipno ning aku saiki mbah sesuk. Ya aman to ki ora pati ndak kok aku nggih. Ilmu ki ngoten. Lho kula sering kula mboten sombong, sering jasarang tanglet kula. Gus jenengan ki enom kok sawangane gak beban. Nyai ora beban kok beban piye ora piye. Kanca kula kan tesih kathah to ki latihan nyai nak digedhi wong kepikiran. Nah kula sami sekolah darah blas mboten kepikiran blas uang wis apa nganti digedhinge tak pikir agar sampean mikir manusa kabeh makhluke apa kabeh manusa dikersakno pangeran nek wong do gedhe ora manusa tak anggap ra ono ngono ae wong sing penting radhi wa anhu maradhu ana sing penting ridane pangeran nah sampean digedhinge wong kepikiran mergo nganggep manusa iku jek ono jek penting berarti makom jek entek nganggep manusa napa. Suka agak tak nak Allah tak entek kafe. Malah nak jadi pangeran ala fizikrilai tatma indul. Kalau mesti marah hati kemerungsung, kemergailing menu, menu so digedengi wong tersiksa. Nak disenengi wong beban. Salam itu ambil wong akeh beban. Nak digedengi tersik. Yang kau kau cek eling menu, saya eling pangeran. Awas selesai. Enggak tu eling Allah kan selesai tu. Kabeh kersane Allah, sing gedeng kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekolah jaluk muka-muka dadi apik standar selesai. Mulane ala dzikrillah tatmainul. Mulane kula nak guyon ning kanca-kanca. Kowe sampeyan nak mati rak nangis. Kowe wedi nasibmu swarga ta neraka. Nek aku mah mati nangis. Kabeh ora ngoten niku, kowe nangis sak perkara wedi mlebu neraka. Lah nek eling pengiran kan mboten. Nggih selesai to, nggih. Gusti kula zaman urip nggih ambek jenengan, kok ambek mati nggih ambek jenengan, ambek sinten malih. Ya iku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kula sholat nggih kerana jenengan, kula ibadah haji nggih krana jenengan. Kula zaman urip sing uripno jenengan, mati ora faktor jenengan malih. Nggih pun biasa mawon. Arep biasa-biasa mawon to nggih, urip nggih ambek jenengan kok mati nggih ambek jenengan. Semare iki bingung mergo mikir hazun nasibku piye ya. Akhirnya mati gak menek apa malah meneh nasib. Malah lara kabeh. Emang jenenge ala bi zikrillah tatmainul. Lho, wong ngger sing wiling apa iku ati ayem. Nyedame. Iku jenenge ilmu hakikat. Nek cara istilah ilmu tasawuf diarani makom fana, makom sing wis membunuh betul hazun hazun nafsi. Sing berbau-bau hazun nafsi, saya siapa itu? Lereni. Gampang tuh ikhlas. Tahun baru hijriah tawari carane ikhlas. Minal kuwati saking kekuatan ala ibadati ing atas ibadah. Ala ibadati ing atas ibadah waris kiran rezeki wal maghfirati lan pengepuranan wa khairi dzalika lan salian mengguno ibadah rezeki lan maghfirah. Kullayaumin huwa fi sa'at. Kullayaumin ing dalam saben-saben dina e waktu ning saben-saben wektu. Huwa ta Allah ku fi sa'an ing dalam kehendak. Maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya. Saat ini ada orang melarat, ujuk-ujuk ditektir orang suga ditektir apa? Melarat, ada WTS ujuk-ujuk jadi orang ibadah, ada kiai saya jadi orang rusak. Setiap saat Allah bisa mulak-malik keadaan. Mulanya di kitab-kitab karena cerita ada kiai berseso ibadahnya kaya ngono ditektir jatuh. Ada mantan WTS jadi wali. Itu nunjukno ben wong eling nek Allah teh. Ya ora ono gledhek ora ono jos biasa bisa maut. Wong pancen biasa waktu isu pantasa waktu siluman. Biasa mus wayahe. Ngene antike hikam pertama ngarang. Kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal nuksan roja inda wujudis zalal. Hikam pertama dibuka mbek alamate ke tetanggenan mbek amal. Iku kowe rapati rojak ning Allah nak bersalah. Di misalnya kalau santri yang ngotot gitu, nak ibadah terus tahajud, sawangane para pangeran. Tapi sekali maksiat, saling ngambung rondo, ngerasani uang, langsung kabe pangeran ngerasa salah. Usrapati rojak neng aw, Allah jadi sekarang hikam. Kue ku nakalan be pangeran. Pas maringi kue ibadah kerapati syukur. Pas maringi itu so kue eling, jen padum ku kepengen enak terus. Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik, dipek menangi dewi. Mulanya dari Imam Ghazali ini penting loh ilmu ini mumpung bulan Muharram kalau jenengan tak ulang. Misalnya hari ini, satu hari ini saya tadi ditakdir sholat subuh. Habis ditakdir sholat subuh saya tadi juga ditakdir sholat zuhur. Ini ditakdir sholat asar. Bar sholat asar kalau ditakdir ngaji. Bar maghrib ini kalau sholat. Ba'da ini misalnya kalau ditakdir maksiat. Maksiat itu sesuatu yang nyata. Tapi to'at itu sesuatu yang nyata. Tapi menuso ketika tahu maksiat itu sawangane kaya Allah ra ngekek rahmat. Mulane dari Imam Ghazali mental bisi iblis dari Imam Ghazali termasuk godane iblis. Wong soleh-soleh mau dielingno dosane tok. Sehingga menghancurkan rasa syukur. Lah nek rasa syukur iku wis hancur, akhirnya wong gak nyaman mbek pangeran. Lah ketika wong gak nyaman mbek pangeran iki setan wis menang. Mergo wong gak nyaman mbek sinten? Pangeran. Jadi gampangannya wong kon ngeluh, soalnya sampean dadi kiai, tahu salah pisan momen eling terus salah. Jadi mambu saya lila, kok ra eling tok atem, kowe ditakdir sholat, ditakdir zakat, ditakdir purun ibadah. Lah nek wong wis ora nyaman mbek pangeran, mergo ngerasa salah terus iku setan menang. Mulane dalam cerita Kiai Barseso, nggih critane sebagian ulama darani maudhu palsu, tapi saged didamel iktibar. Jadi ana cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus. Setan ganggu kakuati. Tenjuro tunasihin, setan ganggu kakuati. Cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darani mau untuk. Tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar, nggo perbandingan. Barang ngoten duwe niku ibadah wingi. Ijek kalah mek santrine. Setan ganggu kakuati. Akhirnya setan mendo-mendo dadi santrine. Wabe ibadah kiai niku dikalahno. Misale kiai niku tahajud mulai jam 3, setan mulai jam 11. Soalnya ditandingin, misalnya kaya ini lumayan 1,000 setan sudah kaya 500,000. Soalnya kalah terus tandingin, sesuai takut kaya ini. Dung, aku ibadah ngalah-ngalah aku, resepnya apa? Setan panjen maksudnya setan ben takok niku ya kula nu nate maksiat. Wah ngriling maksiat kula ngoten tapi salat leren mboten seler. Oh. Ape turu ora sedo turu. Akhire kula ibadah terus. Nah, jenengan kepindiru kula nggih kedarate maksiat. Hasil ya ini sesuai penasaran, aku pengen ibadah luwes sangka biasa. Masih atau apa cum? Ya selingkuh ya, wah keduran kan sih lah, aja cum paran gitu. Mata ini uang, gak paran cum paran. Akhirnya nyabu, ngeflay mau dia. Gak minum mau dia, kan sedengan. Wah iya cum cocok ya sedengan. Akhirnya gue lek warung minuman. Nah, warung minuman rata-rata mulai dia ini bagusnya beda. Nama itu loh tentang kitab berontak nanti. Bareng minum, ngeflay, mboten sadar. Bareng minum, merkosa. Bareng-bareng merkosa, bojone sing adol minuman teko. Muring-muring dipateh, ini sempurna. Dibar minum, merkosa, mateni ti. Sebab itu ulama itu nak darani. Dosa paling gede gua, mula sing darani zina, darani mateni wong. Tapi Quran bakas-bakas malah minuman. Malah ini teori ini ilmu. Quran itu nak bakas roto-roto king sebab. Jadi mata ini uang dibakas Quran itu ya ojo mata ini wala tak dulu wala ojo mata ini. Tapi nak bakas minuman di bulan bal ini. Karena sebetulnya sampai nak duduk tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang. Karena awal dari itu so banyak mabuk. Nanti dibakas Quran ya salunaka anil khomri nabo wal maisir. Akhirnya mabuk, bareng mabuk, handphone buatan terkendali toh gih, terus merkosa, bar merkosa mate. Jadi ilmu itu melani nusing ikhlas. Jadi cara ikhlas itu gampil. Kan nyebut Allah. Melani kiai kuno arif ikhlas itu apa? Ikhlas itu sing ibadah krono Allah. Jadi paling gampang tak arif ikhlas itu apa? Sing isnat, sing nyendek no kabeh amal ning Allah Subhanahu wa taala. Eling Allah itu mesti ikhlas. Jadi mau eling Allah, kadu nafsu itu buang jauh-jauh. Iku nunjukno, nunjukno nak menusau mau sepiro. Ya manusia itu gampil. Kalau dikoncok Gus nak gujan baik kula. Manusia itu boleh gampang, saya kalahkan lagi. Misalnya Gus atau Kiai nerang no nasab. Nasab itu penting. Anak Kiai udah di ngene-ngene, keturunan Nabi ngene-ngene. Bareng-bareng mulai ngaji, ada orang uwa, ada anak Kiai, harus rubah, gak penting nasab itu penting. Harus rubah, manusia itu gampang. Ya manusia itu gampang rubah. Ada fakta sidik, ada rubah. Mulane jare kiai iku lho. Kowe nek dadi kiai iku ora iso ora ngelem pangeran. Teorine manusa kalah kabeh. Sare sampean dadi kiai, dadi kiai gedhe. Rata-rata kiai ya seneng santri. Muga oleh mulyane santri entek ngamek. Tapi nek wis dadi kiai ora pati yo. Kowe anggere santri sowan crito masalahe. Rabi rung di omah, mbok rabi bojone judes, mbok rabi rata di duwe. Sementara sing ora santri iku ngaturi kiai, bupati sowan entek dhuwit 1 juta. Wong setengah abangan rapati salat ngaturi kiai. Kiai, mulanya jadi nak wis ngoten niku fakta. Mulanya jadi kitab-kitab tasawuf kadang wong soleh medit orang pati soleh lo. Mulanya Nabi Rian ngeling no inna wala yu'ayi dua detin birrojulil fa fajir. Kadang wong orang bener sama ngati raka ruman. Tapi di acara pengajian di pembangunan medit ngajak wong soleh kabar ada hati. Wong ciri utama wong soleh ku perindang-perinding. Mulai riset sunai pangeran ciri utama wong soleh perindang-perinding. Berindang berinting. Cara bapak zaman almarhum nemun. Wong soleh bekar-bekar serakah hasil dijak urusan apa? Rakas. Ini buta wong nekat. Mulane Nabi ku pinter. Nabi nak ngelem Abu Bakar sundul langit. Ke Abu Bakar afdhalu soha. Tapi Nabi ora bento soal perang temu kon Khalid bin Walid. Mergo buta preman. Nah, kabeh sejarah nak Nabi perang panglimane Abu Bakar apa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid preman nemun. Preman, mulai disenjen ngoten, aturan enjen ngoten, enjen merusak ngoten. Sama sama ada sedikit kiai yang ngoten. Sing rapati santri, sowan lu ngotar ngaturi. Si santri ya cerita masalah itu. Sama gedeng yo keliru. Sama sama ngaku ilmu deh hikam wis. Entah nona pangeran, enjen kersane pangeran modele urip ngono apa-apa. Selesai kan? Kowe ora gedeng santri, ora gedeng wong do. Wong dolim sowan rene ben tobat tak ajari ya kersane Allah. Santri rene kangen kiai ini ya kersane Allah. Pun selesai kan. Semari kowe bingung iki mergo nuruti hadzun nafsu. Iki ngekeki aku badhe, iki rangke aku rugi. Malah bingung to. Kowe bolak-balik tak eling hadzun nafsu ngelu-ngelu. Mareni koyo ora nopo. Paham gitu, gampang ini mumpul mulang haram tadi. Semua sering mau coba ilangi nopo kabe kersane pangeran ya falu nopo mayasa. Jadi kulillahumma malikal mulki itu tilmul kaman tasa iwatu anziul mul kamiman tasa iwatu izuman tasa iwatu ziluman tasa. Enggak cepet neng. Apa tu cepet seperti kados masalah nasab pak. Wonten neng elek. Gara-gara elek rapa yurabi untuk orang biasa. Ono wong biasa radhi nasab wayu dirabi sayid nu anake wis sayid cepet to wong biasa wayu dirabi Gus to kiai to sayid periode kedua wis langsung anake Gus to sayid ono ning elek anake kiai elek dirabi wong biasa ya anake terus wong biasa iku gampange watu izuman tasak watu ziluman cepet menungso niku napa ora ono apa-apa anake kula tak ngerti kalian kanca-kanca ngalim Gus Dinan ngiyanyaran kok damai radame piye kemari bingung nuruti hadzun nuruti pangeran ora ono bingung kula numpama nggih kula numpama ditakdir gak dipengaruh misale jenengan ra seneng kula santri kok mboten susah sithik mboten susah lha kok mul yo nanti susah perkara kel terus sing mari susah iku mergo delok ini delok makhluk manusa iku penting pengaruh napa nah awale bae kepra penting kan selesai to nggih. Jadi bolak-balik mari susah iku eling kazun. Nafsi nek eling Allah iku ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, mulane niki penting sakjane iki. Wiridan-wiridan tariqah niku sing salah nutung mriku. Jadi boten perlu eling Allah dengan jumlah saja, tapi akidah. Sakjane tiang-tiang mursyid itu kan ngajak eling Allah suwi maksudnya ben sampe dadi mental. Jadi dijak bareng-bareng istighosah kubro. Tapi maksudnya mursid-mursid zaman Abu Yazid al-Bustami, Syekh Hasan al-Sadli, maksudnya buat ini. Jumlah itu tidak penting, tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor sing jenenge Allah. Itu yang paling prinsip, tertanam betul faktor sing jenenge Allah. Dan sampai nyebut jumlah itu, nak moco Allah ping sewu, mari ini, nak moco ping 500, marai ini. Kok terus hitung-hitungan jumlah, ambil Allah jadi dagang. Rata-rata ijazah rak kaya orang dagang. Tuh. Nak moco ping sewu untuk ini, nak orang sewu ping. Pemenang nak kelar 10.000 sewengi malah ngene dulu. Jadi sebetulnya mursid-mursid toriko itu ono salah kok pentingnya kok jumlah. Tapi gak saya, artinya tetap saya. Bagaimanapun wiridan itu saya, tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan. Inti eling Allah itu untuk membunuh atau melumat atau ngilang no hadzun hadzun nafsi. Paham ya? Karena eling jumlah tak sampai nyebut Allah ping 100, ping 1000 tapi hadun nafsi ya tetap sampai gampang tak kabur, gampang putus asa, gampang salah. Iku maksudnya ala fi zikrillah tatma'innul qulub. Nek eling Allah iku ati tenang. Mergo kowe ora ngarah hasud. Soale sampean ditonggo duwe akeh rezekine akeh. Nek eling kok Allah mesti ora hasud. Allah lagi maringi dekne rezeki akeh. Ya wis kan kabeh ngasuti Allah. Mboten sakit to nggih. Tapi nak ke nyebut wong iku, trimo parman kok duwe akeh entuk kondi. Oh wis awale nyebut wong kon nggih. Trimo parman parmen kerjane ngono kok duwe akeh entuk kondi. Lah ora sampe nyebute apa kan selesai to nggih. Apa ngekek dekne rezeki akeh urusane sampean mbek apa to. Kan malah keren to nggih. Dadi ono apa wae urusane langsung mbek aku. Apa ngekek dekne rezeki akeh. Apa lagi ngekek rezeki aku sithik. Dadi urusane Allah terus, kan selesai. Tak jane medun derajat lho sampean urusan mbek wong. Terima parmin kok duit ya, kayak akhirnya urusan sampean mbek parmin toh, gimana? Lo enggak? Katakan kiai pertuntang pertuntung mergono bupati dolim, cahiku gus nasabu welek wonge kurang ajar, jadi bupati gak terima, tak jawabnya. Nah, aku malah ora terima mbek ilmu, yo ngaji mulai cilik ora terima mbek keputusannya pangeran. Angger mbok awali ngene. Ya Allah nak ngersakno Parmina iso dadi bupati. Lah gampang to. Gampang mudi cara nglatih ikhlas. Allah nak ngersakno Parmina iso dadi napa? Bupati. Ya sampean soal protes. Tapi niku Gus nak dadi bupati ini melanggar ilmu syariat. Lha iku wis kewajiban ulama ngandani, tapi nak drengki tetep salah. Soalnya gue jadwal amar ma'ruf nahi mungkar nonton mau nih bukan. Soalnya kita orang bupati itu, lemak mau kita ulama duwe kewajiban amar ma'ruf nahi Nah, tapi soal drengki itu tetap salah tau gak? Cuma Parmen udah di bupati, ini kurang dinasab kok ngiyai. Oh, nong kurang dinasab kok ngiyai barang buk bakas. Mesti nak, ya mergo gara-gara gak nyebut Allah, sih buk sebut ku nasab mana, sih sebut Allah selesai. Allah nak ngeresak, nong. Ini terima anak si A si B, bapak E di sini ngono kok saya anak istri tekdir jadi. Ya ini Allah ngeresak nong, rano mukhal selesai kan dia. Ini jenis Allah bizikrillah tatmainu. Ulu, pokoknya yang disebut sebut itu faktor Allah mesti dia tidak ada damai. Nah, maksudnya Torekoh kan nyebut Allah terus itu ngerti itu ben tertanam pentingnya faktor yang jenisnya Allah sebelum mau disebut jumlah itu. Nah, ini saat ini didandani ya, nak iso ya jumlahnya ya hati ini. Nak iso salah sito. Salah sito ya hati ya paling. Kula yaumin huwa fisa antis kabiyain hari waktin huwa ta Allah fisa ning dalam keputusan amrin dikse keputusan yuziru hukang nyetono sop Allah ing amar ala wiskima ing atasnya nyocoki perkara kodara hukang usnegdir sop Allah ing mafil azali ing dalam zaman azal min ikhya'in sangking urib nawa imatatin dan mateni wa izazin dan mulya'na wa izlalin dan ngina kabeus ditekdir pengiran mulai wong ditekdir urib mati wa izazin dan mulya'na wa izlalin dan ngina. Ina, no. Ya mari sampean janggal perkara ini ikut. Terima Parmin, orang dinasab kok jadi kiai. Terima Parman kok jadi bupati. Salam dewe orang unsur no Allah. Nak cara unsur no Allah selesai. Allah nak ngerasa no cak. Wong kau ino saya gitu timul. Ya bodoh nak no mulia sampean janggal bro. Kiai uji buling ono. Mereka nyebut makhluk jenis kiai. Cara. Nak awas ngerasa no birawe. Ini selesai kan. Wa idladen lan ngin ano wa ifnain lan nyugeh no. Baik damen lan melarat no is kabeh kersane Allah nguripno mateni mulyakno nginakno wa ihnaen lan nyugehno wa idamin lan melarat wa ijabati dain lan nyembadani wong sing donga wa ito isa ilen nang ngekei wong sing njaluk wa huri dzalika fa bi ayyi ala rabbikum atukatiba muni alam.